Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah Masjid An-Nida yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah di pagi yang sangat indah ini masih dalam suasana nuansa Idul Fitri yang pastinya kita semua dalam keadaan berbahagia. Dan semoga kebahagiaan ini terus mengikuti langkah hidup kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, bahwasanya ini adalah minggu-minggu di mana kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan Allah berikan kepada kita, baik itu kesempatan kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ataupun kesempatan Allah masih memberikan usia kita untuk menjalani kehidupan di kemudian nanti. Yang pasti kita akan berbicara tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah akan dipimpin atau diasuh oleh guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan saat ini masih dalam keadaan sebagian berpuasa Syawal ya. Siapa orang yang nerusin dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, dia seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Ya ada yang kemarin langsung ngebut lebaran sehari, besoknya langsung puasa. Ada juga yang entar-entaran. Tapi jangan kelewat lama entar-entarannya. Sebab kalau kelewat lama entar-entarannya, biasanya suka lolos beneran. Nanti ketemu-ketemu lagi puasa kapan? Ramadan lagi. Lamaan ya. Hari ini pemirsa, pelajaran ini buat saya. Buat saya pelajaran ini yaitu pelajaran bersyukur. Ini bukan pelajaran gampang nih. Ini pelajaran ini sebenarnya pelajaran banyak manusia yang gagal. Mungkin juga termasuk diantaranya saya. Barangkali diantara pemirsa ada yang begini ya. Ketika Anda sholat duha, oke, lantaran kepengen dibukakan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, supaya katakanlah bekerja. Setelah bekerja, kemudian hilang nih duha. Ya, setelah bekerja, duhanya hilang. Lantas kemudian ada nih Ustaz Albar, orang-orang yang ngomongnya begini. Ente sih, niat sholat duhanya karena pengen kerja. Begitu kerjaan udah dikasih, duhanya hilang. Udah begitu nih Ustaz Albar, dilala nih kebenaran misalkan, abis hilang duhanya, hilang juga nih pekerjaannya. Orang makin nambahin nih, apa kata orang? Akhirnya hilang lagi tuh pekerjaannya. Kalimat ini benar apa salah? Nah. Oh, ini kayak kuis nih Ustaz ya, tebak-tebakan. Coba. Ya. Benar enggak tuh omongan? Ayo Pak, Pak siapa namanya? Pak Husin. Pak Husin, enggak pulang kampung? Enggak pulang. Kalau betul dapat ketupat, yeah. Pak. Orang sholat duha nih supaya dibukain pintu rezeki. Salah satunya pekerjaan. Barangkali dia nganggur. Setelah dia duha dapat kerjaan. Tapi abis itu duhanya hilang. Karena duhanya hilang, pekerjaannya hilang. Lalu orang bilang, ente sih duhanya karena pengen kerja. Akhirnya begitu udah kerja, hilang. Hilang duhanya, hilang lagi itu pekerjaannya. Menurut Pak siapa tadi? Pak Husin. Pak Husin, bagaimana tuh? Pas kayaknya Ustaz. Kalimat tadi benar apa salah itu? Pas. Pas apanya? Dia kata ngontek kuis kali. Salah. Pak Haji, menurut Pak Haji bagaimana tuh omongan tadi? Anggap benar. Cakep. Benar? Iya. Oh, subhanallah. Jadi, benar tuh kalimatnya? Benar. Nanti sih salah gitu ya? Oke. Ustaz Albert gimana? Salah. Salah gimana? Iya, ya, artinya bahwa ketika orang yang melakukan suatu ibadah, dia karena sesuatu, contohlah dia mau kerja. Dia menggerakkan hati pimpinan bisa nerima dia kerja, siapa kalau bukan Allah? Saya kan, atau saya mau suatu hal, karena saya pengen banyak duit, silahkan aja. Kalaupun nanti dia kaya, emang ngasih kaya siapa? Kan Allah, ujung-ujungnya Allah-Allah juga. Ini Kang Jalal, gimana Pak Ente? Orang yang duha, karena pengen kerja. Udah kerja, kagak duha lagi. Iya, terus hilang kerjanya. Hilang kerjanya. Komentar orang kan rata-rata begitu ya. Ente sih sholat duha karena pengen kerja. Akhirnya begitu udah dapat kerjanya, hilang. Hilang dah duhanya. Duhanya. Hilang lagi kemudian pekerjaan. Itu sifat manusia, Tan. Biasa. Sifat? Manusia. Sifat manusia. Kalau udah dapat yang diinginkan, lupa dah sama yang ngasih. Nah, lihat nih ya, pemirsa, sama-sama kita lihat. Episode salahnya, episode kesalahannya, bukan di sini nih. Iya, Pak Haji? Bukan di sini nih episode salahnya. Kalau ada orang bilang, ente sih sholat duhanya karena pengen kerja. Lah memang, kalau pengen kerja lu duha. Sementara orang lain pada ngelamar-ngelamar, ente sholat duha itu yang paling benar. Bahwa setelah sholat duha ngelamar juga, itulah kewajiban seorang mukmin berikhtiar. Nah, kesalahan buat orang-orang itu adalah, kenapa lu setelah kerja malah hilang duhanya? Jadi kesalahannya di sini nih. Di sininya dia beriman, di sininya dia kagak syukur namanya. Mestinya bagaimana? Sebelum kerja dua. Dua apa? Dua rakaat. Oke. Setelah dapat pekerjaan harusnya berapa? Empat rakaat. Ini namanya syukur. Sedangkan dua rakaat sebelum kerja. Lalu setelah kerja masih dua rakaat. Ini aja masih tidak disebut bersyukur. Ayo. Nih santri-santri beasiswa. Anda dikuliahin dari masyarakat. Didanai dari masyarakat. Bisa nyantren, bisa segala macam belajar Quran. Ini kalau ibadahnya gak ditambahin. Repot nih urusannya. Ini masih banyak kisi-kisi yang lain, tapi kita coba akan lanjutkan setelah komersial break yang berikut ini. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih lihat, coba Anda lihat layar kaca masing-masing. Kita lagi belajar caranya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Tadi di awal kita udah nyontoin nih, kita sholat duha, terus kerja. Habis kerja duhanya hilang, setelah itu hilang juga pekerjaannya. Ustadz Albar menyebut, benar, tapi salahnya adalah ketika dia udah kerja, kenapa duhanya jadi hilang. Maka kalimat yang sama sebenarnya terjadi sama orang yang bersedekah. Ada orang nih punya kesulitan nih. Kesulitan. Kemudian dia bersedekah. Tabiat sedekah, fadilah sedekah, keutamaan sedekah, salah satunya adalah menghilangkan kesulitan. Setelah hilang kesulitannya, harusnya dia bertambah-tambah sedekahnya. Ternyata dia kembali pelit. Pelit itulah yang kemudian melahirkan kesulitan ulang. Sampai sini orang menyalahkan ininya nih yang dipotong nih. Ente sih, sedekahnya pas sulit doang. Salah banget itu kalimat. Salah benar itu. Justru kalau lagi sulit emang kudu sedekah. Ya kalau udah gak sulit ya lebih harus sedekah lagi dong. Gitu kalimatnya. Sama dengan kalimat begini, saya termasuk yang gak demen sih pemirsa. Ada orang ngomong begini ya. Ente kalau sholat jangan lagi punya masalah doang. Buat saya itu kalimat tidak terlalu tepat. Kurang bijaksana. Gak ngademin hati orang yang lagi bermasalah. Harusnya kalimatnya begini. Udah bener nih, ente kalau lagi masalah udah bener nih begini. Sholat, daripada udah bermasalah ente begini. Anjudi maksudnya. Udah bermasalah malah minum. Udah bermasalah malah kabur dari masjid. Malah nongkrong di pinggir kali. Malah nongkrong di pinggir jalanan. Malah gantung diri, gak bener. Jadi kalimatnya mesti kita susun yang rapi, yang bener. Nah, baru kalimat susulannya. Nanti kalau udah selesai masalahnya, sholatnya jangan ditinggal. Gitu, kalimat yang benar. Kita kan sudah masuk di bulan suci Ramadan ya kemarin. Penuh. Mudah-mudahan di antara pemirsa ada yang pol itu puasanya. Amin. Yang tidak berpuasa penuh, diganti. Diganti di hari-hari lain. Ayyamam ma'dudah. Itu dan. Nah, Ramadan itu kan harusnya kita jaga karena kita pengen jadi orang yang bersyukur. Pada saat Ramadan, barangkali kita khatam Quran satu kali. Track ini mesti dijaga nih. 11 bulan setelahnya, oke, 11 bulan setelahnya, hendaknya kita jaga juga nih. Satu kali khatam Quran, satu kali khatam Quran, terus dijaga. Puasanya diterusin. Senin Kemis, puasa Daud, kemarin ya, kita nerusin Sawal, termasuk barangkali masih ada yang puasa Sawal hari ini. Ini namanya bersyukur. Sekarang kita pelajari ayatnya. Ada di surah Ibrahim, di awal-awal surah Ibrahim. Saya panggil coba dua santri saya nih. Siapa ya, Hafiz coba sini. Api sama siapa? Zuri. Mau dipanggil mukanya hilang. Sini. Ayo, cepat. Surah Ibrahim. Ayat ini pasti kenal pemirsa. Tapi saya minta para santri baca sebelum ayat 7-nya. Saya kasih tunjuk. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru. Ini Qurannya, jangan pegang Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjaakum. إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Apa pis di kempit-kempit Quran begitu? Ya. Usi di Qurannya. Lah situ kan santri penghafal Quran. Biar pemirsa-pemirsa yang danain situ pada puas, oh duit saya beneran dipakai ya buat membibit penghafal-penghafal Al-Qur'an. Bener loh pemirsa. Udah mah kita enggak bisa ngaji barangkali, apalagi ngapal makin enggak bisa. Nah dengan duit kita nih sedikit begitu, 20 ribu setiap bulan, 50 ribu setiap bulan, 100 ribu setiap bulan, kita bibit nih se-Indonesia penghafal-penghafal Al-Quran. Salah satunya dua orang ini. Ayo jangan malu-maluin nih. Bisa Fis, pasti bisa. Coba dulu. Ayo. Kamu udah berapa juz apa? Coba. Berapa? Hah? 24. 24 juz. 24 juz ke sono ke sini hilang gimana? Pemirsa, emang juga begini ya, saya kasih tahu. Di dunia santri penghafal Quran itu ada hafalan setoran, ada hafalan jagaan. Jadi belum tentu orang yang udah nyetor 30 juz memang dia hafal 30 juz. Contohnya ini nih. Iya, ngaku lagi. Jadi begitu. Maka ada orang-orang yang bilang begini, ya Ustaz, aneh sih alhamdulillah udah setoran 30 juz. Udah dapat ijazah. Tapi yang aneh jaga baru 5. Gak apa-apa. Alhamdulillah banyak orang Fis yang gak ngapal Quran kok. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bis'a'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yatikum naba'ul ladzina qaumi nuuhin. Alam yatim. Ini lanjutan yang 7 tadi ya, ayat 8. Siapa yang mau saya panggil siapa nih buat benerin? Jangan saya yang benerin. Yang benerin Aminah lagi ya. Aminah suaranya enak ya. Aminah, Aminah sini maju Aminah. Sini. Aminah sini. Aminah udah senior ya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina. Ayo. Apa tuh deh, ini kan acara kita buat kita ya. Bebas aja. Alhamdulillah. Cepat-cepat. Ya, silakan. Terusin yang tadi. Yang tadi terusin. Yang tadi kan sampai Logoniyun Hamid. Alam yatikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yatikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'Adin wa Tsamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi shakkim mimma tad'unana ilayhi murib Subhanallah. Adem ya. Nih pemirsa, Aminah ini semester berapa kamu? Semester 3. Kalau ada yang memungut mantu yang begini. Iya. Yang santri yang udah 30 juz, benar. Pemirsa ya, kalau punya 5 anak, enggak ada yang jadi penghafal Quran, rugi. Saya kasih tahu rugi. Jadi kalau punya anak 5, 1 dah jadiin penghafal Quran. Apa pasal? Sebab satu anak yang menghafalkan Al-Quran akan mampu mengangkat 10 anggota keluarga yang dia cintai untuk masuk surga. Kalau ketelanjuran, udah gak ada yang hafal Quran, suruh anak-anak kita nyari jodoh yang hafal Quran. Nah, cari di dalam Quran. Ini satu nih. Insya Allah ya. Hafiz. Dijaga puasanya. Terusin sehingga hafalannya kerja. Jaga. Udah ingat belum tuh yang tadi? Iya. Pemirsa, ntar kita terusin lagi ya. Sambil nerusin, Hafiz biarin dia murojaah. Habis ini tetap saya minta dia buat ngaji. Astagfirullahalazim. Ya silakan. Masih ada yang saya sandera satu. Gini ya, penghafal Quran itu karena memang 30 juz ya. Ini kan ngejaga 30 juz, mong subhanallah ini. Saya juga kalau dites sama orang nih, tiba-tiba ada orang ngetes, bedak, wuduh, kalau gak siap, kita langsung bilang, afwan, aneh, sebentar. Kita ya kemarin nih, selama bulan suci Ramadan kan di pesantren Darul Quran, dan di semua pesantren penghafal Quran, bukan cuma di Darul Quran, tapi di semua pesantren penghafal Quran, itu tarawihnya satu malam satu juz. Bahkan ada yang dua juz. Itu imamnya nih kalau dia mau jadi imam atau lagi ditugasi menjadi imam, juz yang bersangkutan, itu dia harus ngejeda dulu setengah hari mah begitu buat murojaah. Sebab kalau tidak, ya namanya Masya Allah ngejaga 30 juz. Adinda Hafiz nih, Ananda Hafiz, salah satu anak santri kebanggaan saya, ini sudah hafal 24 juz. Saya gak percaya kalau dia gak hafal. Makanya kita masih sandra. Sekarang coba bismillah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah, itu hafal juga, iya. Alhamdulillah. Kalau enggak nih, pemirsa, dia akan berdiri di sini terus sampai lohor. Kita mau udah pulang, biar aja di sini. Ya, terima kasih. Ya, sana balik. Pemirsa, lihat, perhatikan. Allah menyebut dulu cerita tentang Wa'idh qala Musa li qaumihi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Wa'idh qala Musa li qaumihi dhkuru, ingatlah kalian semua ni'matallahi alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Musa membeberkan tuh semua kesulitan kaumnya tuh. Woi, inget dulu ketika Allah nolongin kalian semua. Nah, bangsa ini ya, pada saat Ramadan yang lalu, Tasikmalaya gempa, Wonosari gempa. Apakah Tasikmalaya dengan Wonosari datang sedatang-datangnya? Kan enggak. Sebelumnya ada juga gempa yang lain. Ada lagi gempa yang lain. Kira-kira pertanyaan yang buat kita begini. Mau sampai kapan kita nih? Apa iya Allah goyangin terus kita nih? Allah kasih lagi kita musibah. Kita kan udah diampunin sama Allah nih. Kita perlu husnuzon nih pemirsa. Kita perlu husnuzon sama Allah bahwa Allah sudah ngampunin kita. Dan itu bagian dari iman. Betul gak? Husnuzon mimba'dil iman. Baik sangka kepada Allah itu termasuk diantaranya iman. Iman bahwa kita sudah diampuni sama Allah sebab kita masuk di bulan suci Ramadan. Hadisnya coba Ustaz Alban. Gimana? Hadis yang kalau gembira aja udah diampunin. Tunggu. Santri penghafal Quran. Man fariha. Aman fariha bidukhuli Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambihi. Rumah ta'akhar. Dan barang siapa yang senang. Tapi gini juga Ustaz. Ada beberapa ulama menyatakan bahwa hadis itu enggak sahih. Nggak usah dipikirin dah. Itu mah kerjaannya ulama hadis, ya enggak? Kita kan nyari baiknya aja. Itu kan hadis benar. Gembira datangnya Allah. Gembira datang Ramadan. Nah kita wajib tuh. Kita wajib percaya insya Allah dah kita diampunin. Apalagi kan Allah maha pemurah Ustaz. Kita istighfar sekali aja udah diampunin. Apalagi kita masuk pol-polan di bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi kalau yang satu lagi, semacam man soma Ramadan imanan itu bersahih Ustaz. Oh gitu. Iya, sehingga orang masuknya ke Ramadannya. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Satu redaksi yang gak jauh beda dengan yang pertama tadi. Oke. Nah, kalau kita gak bersyukur, udah diampunin nyorteng-nyontreng lagi nih. Paham tuh maksud saya? Maka lanjutan ayat ini adalah, ini kan ayat 7 nih, surah Ibrahim ayat 6 ya. Ayat 7-nya, Wa idh ta'adzana rabbukum لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, aku akan tambahkan nikmatku. Tapi kalau kalian kufur, waduh, azabku teramat pedih. Ayat ke-8 nih, kalau buat saya nih, ini ayat rada-rada serem nih. Karena Allah seperti dalam tanda kutip ya, tentu ini tidak berhak saya sandangkan ini sifat kepada Allah. Allah seperti ngambek begitu. Sambil menunjukkan kekuasaannya kepada kita. Apa kata Allah? Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi. Pakai jami'an lagi. Jami'an fa inna Allah la ghaniyun hamid. Dan Musa berkata, wahai kaumku, intak furu antum waman fil ardi jami'an. Kalaupun kalian semua kufur nih, seisi bumi, jami'an, semua. Apa kalau bilang? Fa inna allaha la ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Kira-kira Allah pengen ngomong, aku gak butuh kalian semua. Kalau udah digituin repot tuh. Alhamdulillah loh pemirsa, masih ada engkong-engkong ya, masih ada aki-aki. Ini kan coba. Giliran, makanya wajar ya kalau masjid-masjid ini merindukan bulan puasa. Kenapa? Karena kalau bulan puasa tuh rame. Subuh rame, lor rame, apalagi 10 malam terakhir. Orang berlomba-lomba itikaf. Begitu masuk lebaran, gak usah hari ke-10, ke-11 setelah lebaran. Hari kedua dah setelah lebaran, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid? Nah, tuh. Coba tuh, subhanallah tuh. Saya ngomong begini juga kayak sholat jago. Kemarin saya sholat di masjid gak ya? Iya loh, itu bahaya. Kemana tuh? Katanya bulan puasa sebagai bulannya apa? Madrasah. Apa disebutnya tuh? Syahrul Siam, Madrasatul Iman, Madrasatul Amal, Madrasatul Nafs, sekolahnya nafsu, sekolahnya iman, sekolahnya. Tapi mana? Bahaya loh. Kalau sampai kemudian Allah marah sama kita tuh, udahlah, aku gak perlu kalian semua. Lah kalau udah gak perlu kalian semua kan ditinggal namanya. Kalau ditinggal, repot judulnya. Coba kita koreksi pemirsa. Kita koreksi. Bahasanya barangkali bukan kita. Saya ini harus koreksi. Bagaimana nih judulnya nih? Apakah kita sudah termasuk orang yang bersyukur atau belum? Nah yang tadi kita bicarakan termasuk kategori syukur atas nikmat. Ada yang lebih sulit lagi nih Ustaz Alvar. Syukur atas bala. Ya Allah, ini episode ini nih. Ini aja nih udah banyak orang gagal. Ya. Syukur atas nikmat udah banyak orang gagal. Coba ya. Sebelum kerja kan nangis-nangis tuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu udah kerja, Allah manggil nih. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia enggak datang. Allah diduain, entar aja deh Allah mah. Kerjaan dulu dah. Coba tuh. Apa gak disentil tuh yang begini sama Allah nih? Yep. Oke dah, kamu terima tuh pekerjaan dariku, tapi kamu tidak mendapatkan rezeki dariku. Mati tuh. Sebelum punya modal, wah sujud tunggang-tunggi gak pukul lagu. Siang jadi malam, malam jadi siang, habis digempur tuh sujud. Begitu udah dapat modal, yang paling pertama dilupain, Allah. Syukur atas nikmat aja orang udah banyak gagalnya. Apalagi syukur atas bala. Bala. Habis ini kita akan bicara tentang syukur atas bala. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Allahumma ja'alna minasyakirin. Allah jadikan kita semua jadi orang-orang yang bersyukur. Amin. Silakan. Ya pemirsa, kita dulu banget ya, di awal-awal kita belajar tentang matematika sedekah. Kita belajar kan tentang rumusan kalau mau modal apa keuntungan bertambah gitu kan. Saya tulis ulang, lihat layar kacanya pemirsa. Kalau mau keuntungan bertambah, syukurnya yang ditambahin. Masih ingat gak? Kalau mau keuntungannya bertambah, syukurnya aja yang ditambahin. Jangan berkonsentrasi kalau mau syukurnya keuntungan bertambah, jangan modalnya doang yang ditambahin. Sebab kalau modalnya doang yang ditambahin, hasilnya apa? Hasilnya P plus. Apa P plus? Pusingnya nambah. Terus, apalagi yang di akhirnya kemakan, kesehatan kita berkurang. Yang lain-lain. Cara paling gampang menambahkan nikmat kita, benar-benar resepnya adalah tambahin syukurnya. Contoh, barangkali ya, kalimat ini memang tidak sepenuhnya benar ya. Enggak usah minta mobil sama Allah. Ya. Buat saudara yang punyanya cuma motor. Maksudnya bagaimana Ustaz? Enggak usah minta mobil sama Allah buat saudara yang punya cuma motor. Kalau Anda mau pengen punya mobil, digantikan motor Anda menjadi mobil. Gampang. Pertama, cuma ini diganti, jangan cuma motor. Alhamdulillah saya punya motor. Jadi bukan cuma kan? Setelah itu nih motor bawa buat ibadah. Bawa buat ibadah. Nganterin orang sakit, nganterin ustazah belanja buat pengajian, silaturahim ke guru, ngaji ke pesantren, tidak pernah dibawa maksiat. Nah, kalau sudah begini nih, Allah kan ngelihat nih, Masya Allah nih, hambaku dikasih motor aja kayak begini, apalagi dikasih mobil, jajal, kasih mobil deh. Gitu. Kenapa saya bilang tidak sepenuhnya benar kalimat ini? Sama Allah mah, meminta itu ibadah. Jadi kalau emang kita bisa minta mobil, ya minta aja. Situ punya mulut kan? Bisa gak ngomong, ya Allah kasih saya mobil dong, supaya saya kalau ke TPI, ya gak cuma berdua sama bini ini, rame-rame sekeluarga, bisa gak gitu? Nah kalau emang bisa, berdoa. Sebab berdoa itu disebutnya adalah ibadah. Tapi kalimat ini pun tidak sepenuhnya salah. Kalau dimaksudkan adalah, ini motornya dimaksimalin. Terus, rumah, Anda masih ngontrak. Pengen punya rumah sendiri. Gimana caranya supaya punya rumah sendiri? Gampang. Rumah kontrakan aja itu dipol-polin buat ibadah. Tiap malam Jumat masuk anak yatim tuh. Kalau perlu sampai sesak. Begitu anak yatim sesak nih, kita tinggal tersenyum pada Allah. Lihat nih, gak cukup kan? Asli gak tuh? Lihat nih, gak cukup kan? Begitu. Malam Jumat besoknya, tambahin lagi anak yatim. Kalau perlu sampai luber ke depan-depan. Nanti Allah mantesin. Allah yang mantesin. Tiba-tiba rumah depan bilang, Kang, saya lihat kalau malam Jumat suka penuh sampai ke depan-depan. Kalau mau bayarin, rumah saya bayarin deh. Wah, saya mah belum waktunya bayarin. Ih, nanti aja kalau udah ada duit. Sebelum ada duit mah, alhamdulillah gak apa-apa lah, gak bayar juga. Kayak begitu tuh. Iya, betul gak? Nah, sampai sini, pesantren Darul Quran dan seluruh pesantren, madrasah Darul Quran dan seluruh madrasah, kalau dipakai ini teori bersyukur, nambah dengan sendirinya fasilitas. Ingat saya sama omongan KKI. Apa kata KKI? Yang ada aja dimaksimalin. Nanti Allah yang mantesin sendiri entah. Tanah yang cuma 1.000 jadi 2.000. 2.000 jadi 5.000. 5.000 jadi sehektar. Sehektar jadi 2 hektar dan seterusnya. Yap. Saudara yang pengen gaji nambah. ya, gaji kurang jadi gaji nambah, gaji kurang, oke, jadi gaji nambah, udah, sama, syukurin aja. Gimana caranya syukurin? Banyakin sedekah, nanti Allah ngelihat, waduh si Fulan nih, rizkinya aku sempitin aja, dia berani bersedekah. Apalagi kalau aku berikan dia rizki yang berlimpah. Nah di penghujung acara kita ini, kita belajar tentang bagaimana kita bersyukur atas bala, musibah, keburukan, kesulitan, apalagi penyakit, terus bersyukur atas dosa bisa gak ya? Begitu berdosa nih, alhamdulillah, bisa gak? Gak bisa kali ya kalau dosa sama ya, jangan. Udah ini aja dah, bala, musibah, keburukan, kesulitan, penyakit. Tadi maksud saya ngomong begini, begitu kita sadar kita berdosa, itu kita bersyukur. Tapi judulnya bukan bersyukur karena dosa, bersyukur karena taubat itu mah ya, lain-lain. Lihat nih, pemirsa coba lihat layar kaca Anda. Bersyukur atas bala, musibah, keburukan, kesulitan, penyakit. Kalau saudara bisa bersyukur nih, wah luar biasa nih. Ah, saya panggil lagi nih, santri penghafal Quran. Di 6 menit terakhir. Masih ada gak? Masih ada gak? Aminah ya? Aminah melulu nih. Arif. Ini Arif namanya. Oke. Ada ayat di dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan. Sini, gelap sini. Ada ayat di surah Al-Insan, ya, yang ujungnya itu la yarawna fiha syamsa wala zamharira. Atasnya lagi. Oh, ada niatan di bawah. Bantuin, ayo. Faiko mana, Aminah mana? Vale, bantuin. Ini kita anggap aja nih PPPA lagi ngetes santri-santri penghafal Quran. Kasih tahu Vale apa? Atasnya lagi, satu lagi. Ayo, cepat. Udah apa? Ayo. Macet. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمحريرا ها زمحريرا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Oke. Arif semester berapa? Semester 3. Termasuk santri yang beasiswa? Beasiswa penuh apa beasiswa setengah? Penuh. Hah? Penuh. Beasiswa penuh. Udah hafal berapa juz? 30. Udah hafal 30 juz. Subhanallah. Mudah-mudahan. Udah punya jodoh belum? Ih, saya bilang, kalau punya anak, gak ada yang hafal Quran, ambillah satu mantu yang hafal Al-Quran. Terus kalau kita punya duit nih, punya mobil, punya duit, pemirsa, modalin mantu nih, buat buka pesantren, dan gitu. Kita yang jadi mertua, mati juga tenang. Udah ada mantu yang besok jemput di pintu sorga, alhamdulillah. Rip, ya, kalau mati ingat saya. Ya nanti jemput di sorga ya. Makasih Rip. Dijaga Rip apalannya ya. Wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Lihat nih. jannatau wa harira. Ya, Faleh, benar begini ya. Jannatau wa harira. Muttaqina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsau wala zamharira. Saya sering menerjemahkan ini begini Ustaz Albar. Orang kan ya kalau sudah kena musibah, kena bala, oh, nyesek nih ya. Nyosok panas, kita bawaannya gulisah. Itu dihilangin sama Allah. La yarawna, gak bakalan itu orang-orang yang sabar. Hal ata'alal insan itu bicara tentang syukur. Hal ata'alal insani hinum minat dahri lam yakun syai'am madhkura. Syukur, sabar, deng. Gak bakal dia ngelihat samsa wala zamharira. Matahari sama apa tuh? Zamharira apa? Samsa wala zam. Enggak bakal ngelihat kesusahan, kesedihan. Kita akan pertajam pembahasan tentang syukur atas bala. Tapi insya Allah nanti pada episode yang akan datang. Berdoa kepada Allah pemirsa. Agar Allah menguatkan diri kita. Yang belum berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Untuk segera memulai. Jangan sampai nunggu kelamaan. Silakan Ustaz Albar. Ya pemirsa, tentunya kita masih ingat sebuah kisah di masa Rasulullah. Seseorang berdatang kepada Rasulullah dan dia minta doakan untuk dijadikan orang yang kaya. Lalu Rasulullah mendoakannya dan memberikannya 2 kambing. Terus waktu berjalan, ternyata kambing yang dari 2 beranak pinak sampai jumlahnya banyak. Dan ketika diminta untuk bersedekah, dia merasa itu bukan hak untuk diberikan. Ini milik saya, bukan milik Tuhan. Lantas pada saat itu Allah angkat lagi kekayaannya, dia kembali miskin kembali. Itulah ta'labah. Semoga kita enggak seperti ta'labah. Yang terus bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya kepada kita. Baik pemirsa, insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Ustaz Yusuf Mansur, saya Ustaz Albar, dan juga kru nikmatnya sedekah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.